hutan belantara, banyak tersebar Nusantara. Semua harta yang tak terhingga milik kita. Di sana tempatnya tanah idaman kita semua. Semua kagum olehnya, tanah dikatuh.